Saudara enggak usah cerita sama saya, Pak, nanti khotbah Bapak salah, Pak. Di rumah saya suami saya lupa yang jadi masalah. Saya bisa membayangkan hati ibu itu enggak akan tega, Saudara. Apalagi Abraham apa sih Sarah ini cenderung apa? Mau-maunya dalam tanda petik. Enggak punya anak, suruh Hagar. Sudah jadi kurang ajar, buang. Seenaknya saja, enggak mikir panjang. Abraham lebih welas asih. Tapi teguh dalam berjalan. Maka apa yang dilakukannya menarik. Kenapa dia persembahkan Ishak? Dia ikat Ishak, anakku. Kenapa papa? Tenanglah kau. Waduh, kebatinnya. Semua orang selalu menggambarkan peristiwa itu gampang. Maka saya meminjam pemikiran Kierkegaard. Secara manusia cuma satu logikanya. Maki dia, benci dia, baru kau bisa korbankan. Kalau kau sayang dia, kau beri hati bapak pada dia, habislah semua. Tidak akan jadi korban. Siapa yang sanggup? Anak semata wayang. Dan dia punya alasan. Tuhan kau yang janjikan, bukan aku yang minta. Kau yang bilang keturunanku seperti ini. Aku tidak pernah berurusan denganmu. Kau yang minta aku tinggalkan kampungku. Kau yang minta aku supaya berpunya keturunan. Kau yang bilang ini, kau yang bilang. Wah, 1001 ya alasan. Abraham, no. Maka dia berikan Ishak. Karena dia percaya Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Padahal belum pernah sejarah sebelum Abraham ada kebangkitan dari kematian. Bagaimana bisa? Abel orang benar itu dibunuh. Tapi namanya orang benar tetap saja terbunuh dan mati. Gantinya Seth. Bagaimana bisa? Dia percaya. Itulah fit. Sampai kepada Kristus itu. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Maka waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. No Abraham. Lalu terlihatlah anak domba. Itulah gambaran anak domba Allah. Terikatlah iman Abraham. Abraham tidak tahu nanti urusan Yesus. Tapi dia melihat ke depan. Dia tahu kebangkitan. Maka dia tidak takut pada kematian. Iman. Menerobos. Iman menembus. Saya selalu terus menghibur diri saya. Maret kami akan pergi ke Papua. Seperti yang saya selalu sharing. 3 kali pergi ke Papua dengan maksud mencari dan mau kerjakan plan. 3 kali pulang. Sudah tidak pergi sana, rekrut anak-anak Papua bawa ke Kalimantan. Sekarang suku-suku yang ada di sana rapat lalu mau sediakan tanah. Sediakan tanah, jedah antara disediakan September, Oktober kemarin mereka present, apa tim kita presentasi mereka mau hibah tanah. Juli saya kan kena serang. Selalu ini jadi pikiran saya. Sehingga saya terus menerus menghibur diri saya. Jikalau Tuhan mau. Ya, apa yang tidak mungkin. Tapi kalau ku tanya batinku, ada kegelisahan luar biasa. Yes, berapa sulitnya beriman itu. Saya udah gak kuat secara fisik. Bola balik Papua gitu ya. Dengar Papua itu saja sudah ujung itu. Ya, kalau direct flight kita 5-6 jam, habis 1 hari. Kalau model dulu saya bisa bangun pagi, apa berangkat malam, mendarat pagi. Pagi langsung nop ke daerah. Kunjungan, supaya sekaligus pulang masuk hotel baru malam. Jam 9. Tidur 2-3 jam biasa. Sekarang udah jebol. Kemarin saya mau ke Kalimantan. Biasa kita berangkat jam 6. Sudah janjian di airport. Akhirnya tim berangkat duluan. Saya gemetar. Saya menggigil. Saya pikir saya kena serangan lagi. Peker saya hidupin malamnya sudah gak susah tidur. Peker bangun. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sudah tidurnya susah. Cuma dapat 2 jam. Lihat lagi bangun. Mau bangun begini aja kelayangannya setengah mati. Saya tidur lagi bilang istri saya. Udah kasih tahu. Apa Yuka bahwa saya gak bisa berangkat nanti siang saja. Saya berdoa, saya tidur lagi. Bangun, agak segar, udah jalan. Padahal otak saya udah bertimbang-timbang ini waktu lagi kedebuk itu ya. Aduh, ini bisa-bisa gak jalan. Siapa yang mesti gantiin? Udah itulah di otak ini terus. Ya tapi thanks God, Tuhan kasih terus kekuatan ya pergi. Betapa rapuhnya fisikku itu.

ketika kami melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Seringkali batin kami tergoncang. Iman kami bertanya-tanya. Mendengar cerita dan menceritakan tentang iman Abraham terasa mudah. Tapi kalau kami jujur dan merenungkan, terasa menakutkan. Tak terbayang bagaimana menjalankan. Tapi kami sadar betul Abraham, bapa kami pun ada pada posisi yang sama. Kegelisahan, keraguan akan masa depan. Kesalahan dalam mengambil keputusan karena ingin menjamin kehidupan. Terseok dalam perjalanan. Tapi memenangkan pertempuran keimanan. Ya Tuhan, tolong kami juga di hari-hari kami, di hidup kami, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, besan. Supaya kami bisa menempatkan diri penuh. Dan berdoa di pekerjaan kami, entah kami atasan, bawahan, partner, rekan kerja. Tuhan, tolong kami, entah kami usaha sendiri atau bekerja di satu perusahaan lain. Mampukan untuk kami menjalani hari-hari kami, berkarya di sana dengan tetap percaya akan pemeliharaan. Dan berdoa ketika Tuhan percayakan kepada kami kekayaan, kemiskinan, apapun yang dibuat strata ukuran hidup tiap orang. Satu yang kami pinta, hidup kami tetap menjadi kesaksian. Ya Tuhan, kami berdoa, pimpinlah, tuntunlah kami di jalan hari-hari kami. Di sakit kami, di sehat kami. Biar iman itu tetap terpatri, bertumbuh dan kuat. Kami tidak menyerah. Dan kami pun berdoa terus ya Tuhan. Di pelayanan hari-hari yang kami kerjakan, mampukan kami tetap setia. Sadar hidup kami dipanggil untuk melayani-Mu. Buat kami bertanggung jawab pada tiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Menjadi pekerja yang rajin, sungguh-sungguh, jujur, benar, dan terus berapi-api dalam mengobarkan panggilan kesaksian lewat pekerjaan. Bagi anak-anak kami yang masih studi, sadar betul studi bukan sekedar untuk mendapatkan gelar sarjananya. Tapi bagaimana mereka belajar bertanggung jawab menyuliakan Tuhan di perkuliahan. Memuliakan Tuhan di pekerjaan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan diri kami, gereja-Mu, rencana kerja, program yang dirindukan. Tempat ibadah yang menetap, Tuhan yang atur, dan Tuhan yang berikan dalam kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.